untuk menyakiti perasaan. Maafkan aku. Maafkan aku yang tak bisa menunggu hatimu. Lupakan saja diriku untuk selama-lamanya. Ku harus pergi meninggalkanmu di dalam sepi. Bukan inginku untuk menyakiti perasaanmu. Maafkan pagi nanti dengan hati tersenyum. Bermimpilah cintamu.